Baik, Abu Daud nomor hadis 857. Abu Daud nomor hadis 857. Saya bacakan hadisnya supaya tidak disebut ngambil dari indeks gitu kan. Kita lihat dulu, misal. Kenapa? Gak apa ya, nanti kita turunkan. Innahu la tatimmu salatun li ahadin. Sungguh tidak akan sempurna salat seseorang minan nasi, dari kalangan manusia. Hatta yatawadda'a, sampai dia mau berwudu. Fawadu'al wudu'a mawadu'ahu. Kemudian dia berusaha berwudu, ya, sesuai dengan letak-letak yang harus dibasuh secara sempurna. Setelah dia siap kemudian menghadap kiblat, fayaqulu, lalu dia mulai bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sekarang persoalannya, lihat. Kalimat di sini lafaz Allah itu kan menunjuk kepada bagian nama Allah kan? Jelas ya yang tadi saya terangkan. Nah, kalau orang tidak pernah mempelajari nama Allah ini, apa maksudnya, kemana arahnya, seperti apa kalimatnya, jadi ketika dia lafadkan kalimat itu nggak akan membekas dalam jiwanya. Silahkan perhatikan sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, itu sudah bergetar tangannya, kemudian menangis beliau saking pahamnya kalimat Allah itu. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditodong dengan satu pedang terhunus, dikatakan siapa yang bisa menyelamatkan engkau sekarang wahai Muhammad, dijawab dengan satu kalimat saja Allah, jatuh pedangnya, bergetar dia. Dan dibalikan, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan engkau saat ini? Perhatikan, di kalimat-kalimat ini, ketika kita hadirkan dengan nuansa paham tentang maksudnya, kemudian kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan melahirkan dampak lain kepada jiwa ketika kita gunakan dalam konsep ibadah. Dibandingkan cuma menghafal, tapi tidak paham isinya. Jelas maksudnya? Ya, ketika itulah kemudian, turun ayat mengatakan, lihat, kulid Allah. Paham? Kulid Allah. Jika Anda punya persoalan apapun dalam kehidupan, kan? Kemudian Anda minta solusi, Anda minta pertolongan, kulid Allah, panggil Allah. Minta, gitu kan? Sebut namanya, terkait dengan zatnya. Tapi perhatikan, apakah setiap yang memohon kepada Allah, menyebut namanya bisa hadir solusi? Belum tentu. Belum tentu, gitu kan? Baik, silakan antum cek. Dulu para sahabat-sahabat Nabi ketika semakin paham dengan nama ini, dipraktekkan dalam sholatnya dan dibaca, ditelaahi, dimutala'ah, dilihat, dipahami, masya Allah, ada ini populer tafsir ini ya. Anda buka kitab tafsir manapun, insya Allah umumnya akan ada, termasuk di kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibn Kathir misalnya. Ada seorang raja tersengat kalajengking, kan? Kemudian dia cari obat sana sini, dia nggak temukan, kan? Kemudian utusan yang mencari solusi, ditemukan sekelompok sahabat yang mampir ke situ, kemudian diabaikan, lalu dikejar, siapa di antara kalian yang bisa merukyah? Ya, menyembuhkan sesuatu yang sudah enggak ada obatnya menurut kalangan manusia. Satu di antara mereka mengatakan biiznillah, ya, dengan izin Allah, lihat kalimatnya, bukan saya bisa. Silakan Anda lihat ya, biiznillah, dengan izin Allah, bukan saya nih. Ya, ayo saya bukan, tapi dia kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia pahami bahwa ketika makhluk mengatakan mustahil ini bisa terjadi, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia datang hanya membacakan Al-Fatihah. Bukankah kalimat pertama yang terkait dengan Al-Fatihah adalah lafaz Allah? Baik Anda mulai di bismillah ataupun di alhamdulillah, bukankah kalimat Allah? Bacakan sekali tanpa menggunakan apapun Al-Fatihah, sembuh. Selesai, racunnya hilang, diberi hadiah kambing. Orang sekarang ada orang sakit, bacakan Al-Fatihah 100 kali, 1000 kali, enggak sembuh-sembuh. Udah kerbau keluar, sapi keluar gitu kan? Enggak sembuh-sembuh juga, apa yang salah? Padahal lafaznya sama gitu kan? Maka itulah pentingnya kita belajar tentang ini, supaya paham kapan itu digunakan, seperti apa kita memohon dengan nama itu. Jelas? Tayyib.